Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya. Kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dengan membaca buku Al-Wabilus Sayyib karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan penjelasan beliau tentang pengaruh nur yang menjadi sebab amal seorang hamba naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan keterangan beliau rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah, wal maqsud anna Allah azza wa jalla la yas'udu ilayhi min al-a'mal wal aqwal wal arwah illa ma kana minha nuran. Dan intinya di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah amal perbuatan, perkataan, ruh itu bisa naik kepadanya kecuali ma kana minha nur, apabila diiringi dengan nur. Wa adhamul khalqi nuran wa aqrabuhum ilaihi akramuhum alaih. Dan manusia yang nurnya paling besar, yang paling dekat dengan Allah Ta'ala. Manusia yang nurnya paling besar, makhluk yang nurnya paling besar, maka dia akan paling dekat dengan Allah. Wa akramuhum alaih, dan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itulah, malaikat lebih mulia dibandingkan manusia. Malaikat lebih mulia dibandingkan manusia, karena malaikat tercipta dari nur. Dan mereka adalah nur, sehingga mereka ada di dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat disebut dengan malaikah al-muqarrabun. Al-malaikah al-muqarrabun yaitu para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih mulia di hadapan Allah, manusia yang saleh ataukah malaikat? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah naik, sampai ke satu titik tertentu Jibril tidak boleh naik. Kemudian Jibril mempersilahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan kau yang naik. Padahal Jibril adalah malaikat terbaik, sehingga di posisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menuju ke tempat yang lebih tinggi, dan itu menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara beliau adalah seorang manusia. Disebutkan dalam Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad, dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala khalaqa khalqahu fi zulmah." Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya fi zulmatin, dalam kegelapan. "Wa alqa 'alaihim min nurihi." Dan Allah memberikan cahaya kepada mereka. "Faman asaba min dhalika an-nur ihtada," maka siapa yang mendapatkan cahaya itu, dia mendapatkan petunjuk. "Waman akhta'ahu dhalla," dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya itu, dhalla, dia tersesat. "Falidhalika aqul," karena itu aku sampaikan, "jaffal qalamu ala ilmillahi ta'ala." Jaffal qalamu ala ilmillahi ta'ala. Pena catatan takdir telah kering sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala. Artinya ini tidak akan mengalami perubahan sesuai dengan ilmu Allah Ta'ala. Coba kita lihat di footnote 1. Al-Musnad, yaitu Al-Musnad Imam Ahmad di jilid sekian ya. Kemudian juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Kata At-Tirmidzi, "Hadza haditsun hasan." Dan dinilai sahih oleh Ibn Hibban. Waqa'al al-hakim, dan kata al-hakim, hadis ini sahih. Waqad tadawalatul a'immah, dan sering dikutip oleh para ulama. وقد احتج بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له إلا ولم يتعقبه الذهبي. Dipuji oleh Al-Hakim, tapi Al-Dhahabi diam saja. Wa qawluhu, aqulu, aku katakan, jaffal qalam, hadha min qawli Abdullah bin Amr, radhiyallahu anhuma, perawi hadis. Kama huwa mubayyan fil masadir as-sabiqa. Sehingga kalimat ini, falidhalika aqul, karena itu aku katakan. Jaffal qalam, aku katakan di sini maksudnya adalah perkataan Abdullah bin Amr bin As. Jaffal qalam, pena catatan takdir telah kering, ala ilmillahi ta'ala, sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dan ini hadis yang luar biasa. Sesungguhnya Allah ciptakan makhluk dalam kondisi kegelapan. Karena siapapun ketika diciptakan oleh Allah, dilahirkan dari rahim ibunya, dia dalam kondisi buta, gak ngerti apapun. Bahkan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah nyatakan di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhalan fahada, dan aku jumpai dirimu wahai Muhammad dalam kondisi dhalan, dalam kondisi tidak tahu apapun, fahada, kemudian Allah kasihi hidayah kepadanya. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ma kunta tadri mal iman walal kitab, sebelumnya kau enggak tahu apa itu iman dan apa itu kitab. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada beliau. Wa hadzal hadis al-azim, hadis yang agung ini. Aslun min usulil iman. Merupakan salah satu prinsip besar dalam masalah iman. Wa yanfatihu bihi babun azim min abwabi sirril qadar wa hikmatihi. Dari situlah kita bisa membuka lebar rahasia tentang takdir. Kenapa ada orang yang ditakdirkan sebagai muslim dan kenapa ada orang yang ditakdirkan sebagai non-muslim? Ada yang taat dan ada yang suka maksiat. Ada yang dia dekat dengan Allah, sebaliknya ada yang jauh dari Allah. Sirrul qadar, rahasia takdir dalam masalah ini adalah cahaya yang diberikan oleh Allah. Sebagian ada yang mendapatkan cahaya itu, dan sebagian ada yang tidak mendapatkannya. Faman asaba hadzan nur faqad ihtada, siapa yang mendapatkan cahaya ini maka dia mendapatkan petunjuk. Dan siapa waman akhtaahu faqad dalla, dan siapa yang tidak mendapatkan cahaya ini dia berada dalam kesesatan. Sehingga dia dalam posisi kegelapan terus karena dia tidak mendapatkan cahaya tersebut. Dan hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala al-muwaffiq, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Wa hadzan nur, dan cahaya ini, alladzi alqahu alaihim Subhanahu wa taala, yang Allah berikan kepada mereka para makhluknya. Huwallazi ahyahum wa hadahum. Itulah cahaya yang menghidupkan mereka dan memberikan petunjuk kepada mereka. Fa'asabat al-fitratu minha haddaha. Lalu fitrah yang ada pada diri seorang hamba mendapatkan jatahnya. Sehingga fitrah itu semakin hidup. Fitrah itu semakin terlihat. Fa'asabatil fitratu minha haddaha. Maka fitrah mendapatkan jatah dari cahaya itu. Walakin lamma lam yastaqilla bitamamihi wa kamalihi akmalahu lahum. Namun mengingat fitrah itu tidak bisa berdiri sendiri untuk bisa membuat cahaya ini semakin sempurna, akmalahu lahum, Allah yang menyempurnakan untuk mereka. Bentuknya bagaimana? Allah turunkan wahyu. Jadi kalau manusia dibiarkan dengan fitrahnya, fitrah ini sudah berisi cahaya. Namun cahaya ini tidak bisa sempurna, tidak bisa membesar, kecuali setelah Allah menyempurnakan. Maka Allah sempurnakan cahaya itu untuk hambanya. Wa atammahu, dan Allah sempurnakan dengan Allah turunkan wahyu. Alladhi alqahu ala rusulihi alaihimus salatu wassalam, yang Allah berikan kepada para rasulnya alaihimus salatu wassalam. Wa nuril ladhi awhahu ilaihim, dan cahaya yang Allah wahyukan kepada mereka. Itu adalah wahyu. Sehingga fitrah itu mengajak orang untuk berbuat baik. Mengajak orang untuk mengenali siapa Rabbnya, siapa penciptanya. Ini fitrah, dorongan fitrah. Tapi ini gak bisa membesar. Dia gak bisa sempurna dengan sendirinya. Sampai Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada para rasul. فَأَدْرَكَتْهُ الْفِتْرَةِ بِذَلِكَ النُّورِ السَّابِقِ الَّذِي حَصَلَ لَهَا يَوْمَ إِلْقَاءِ النُّورِ. Maka fitrah pun mendapatkan cahaya itu di samping cahaya sebelumnya pada dirinya. الَّذِي حَصَلَ لَهَا يَوْمَ إِلْقَاءِ النُّورِ. Yang terjadi pada saat wahyu itu sampai kepadanya. Masya Allah ya. Begitu fitrah dalam hati manusia itu mengenali cahaya wahyu, maka dia semakin membesar. Fandafa nurul wahyi wan nubuwah ila nuril fitrah. Maka bergabunglah, bertambahlah cahaya wahyu dan cahaya dari Nabi dengan cahaya fitrah pada diri manusia. Itulah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Fa'ashraqat minhul qulub, sehingga hati seorang hamba itu semakin terang. Wastanarat bihil wujuh, dan wajah seorang hamba itu semakin bercahaya, semakin bersinar. Wahayyat bihil arwah, dan ruh itu semakin hidup. Wa ad'anat bihil jawarihu litta'ati taw'an wakhtiyara, dan anggota badan seorang hamba itu semakin tunduk untuk melakukan ketaatan, tau'an wakhtiyara, dengan penuh sukarela. Fasdadat bihil qulubu hayatan ila hayatihi. Maka dengan itu hati seorang hamba akan semakin bertambah hidupnya, ila hayatihi, di samping ya, kehidupan fitrah yang ada pada dirinya. Dan itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Nurun ala nur yahdillahu binurihi ma yasha. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, yang dimaksud dengan nurun ala nurin yahdillahu linurihi ma yasha, cahaya di atas cahaya adalah cahaya wahyu yang bertemu dengan cahaya fitrah. Sehingga ketika terjadi pertemuan itu, maka hati seorang hamba semakin bercahaya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk untuk mendapatkan cahaya itu bagi siapa saja yang dia kehendaki. Wayadribullahul amthal. Dan Allah Ta'ala membuat permisalan untuk manusia agar mereka bisa memikirkannya. Artinya, orang-orang saleh, yaitu para sahabat Nabi SAW, mereka adalah manusia yang mendapatkan cahaya di atas cahaya. Mereka beriman dengan fitrah yang ada pada diri mereka. Kemudian mengimani dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Begitu kena ayat Al-Quran, kena begitu dia mendengarkan ayat Al-Quran, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin bercahaya. Makanya para sahabat itu punya karakter, ketika datang wahyu yang baru, ketika datang satu penjelasan yang baru, mereka sangat bahagia, mereka sangat senang. Jadi kalau ada ayat turun, ya, ayat yang baru turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu penyebarannya cepat. Ada ayat baru turun, mereka itu nyari, gimana bunyinya. Allah berfirman seperti ini. Dan saat mereka mendapatkan penjelasan yang baru, ayat yang baru, mereka sangat berbahagia. Sebagaimana yang Allah firmankan di akhir surat At-Taubah. Coba kita sehat. Nah. Allah berfirman di akhir surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqul. Apabila diturunkan satu surat yang baru, maka di antara orang-orang munafik itu ada yang mengatakan, ayyukum zadadhu hadhihi imana. Siapakah di antara kalian yang imannya bertambah karena sebab ayat ini? Mereka ngomong seperti itu karena nyinyir. Mereka menyampaikan seperti ini, nyinyir terhadap ayat. Ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah? Ini ada ayat yang baru nih. Lalu Allah katakan, bagaimana kondisi orang-orang beriman di kalangan sahabat? Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman pada waktu ayat ini turun siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Fa'ammal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka semakin bertambah imannya dengan adanya ayat yang baru tadi. Wahum yastabsyirun, dan mereka senang, mereka bahagia, mereka merasa senang dengan kedatangan ayat itu. Sehingga hadirnya ayat yang baru bagi para sahabat itu anugerah yang membuat mereka semakin bahagia, semakin senang. Masya Allah. Karena dengan adanya ayat yang baru, mereka merasa ada tambahan bimbingan dari Allah. Sehingga karena ada tambahan bimbingan dari Allah, mereka semakin bahagia. Berarti mereka diperhatikan oleh Allah. Ibaratnya begini ya. Kita diminta untuk menyusuri sebuah hutan yang sangat lebat. Dan penuh dengan tantangan. Di situ ada binatang buas, banyak, yaitu setan-setan yang ada dalam kehidupan kita. Di sana ada banyak binatang buas. Di sana ada banyak jebakan. Di sana ada, apa misalnya, dedaunan atau ada banyak duri. Sementara kita harus sampai di tujuan, dan untuk sampai di tujuan kita butuh banyak bimbingan. Perjalanan dimulai. Maka saat kita dikasih bimbingan, nanti ada petunjuk. Petunjuknya ini. Petunjuknya dalam bentuk kertas, misalnya. Terus kita baca. Oh, disuruh seperti ini. Jalan kita. Lanjut. Nanti datang petunjuk lagi. Begitu setiap kali ada petunjuk, kita akan merasa senang. Karena dipandu terus. Terus kita dipandu. Sampai akhirnya kita tiba di tujuan. Dalam kondisi kita sesuai dengan panduan. Masya Allah. Makanya orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi SAW, ketika mereka meniti kehidupan, lalu mereka menjumpai beragam tantangan hidup, di saat mereka mendapatkan firman Allah yang baru, mereka sangat senang. ثُمَّ دَلَّهَ ذَلِكَ النُّورِ عَلَى نُورٍ آخَرٍ هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَجَلٍ وَهُوَ نُورُ الصِّفَاتِ الْعُلْيَا الَّذِي يَضْمَحِلُّ فِيهِ كُلُّ نُورٍ سِوَاهُ فَشَهَدَتْهُ بِبَصَائِرِ الْإِيمَانِ مُشَهَدَةً نِسْبَتُهُ إِلَى الْقَلْبِ نِسْبَةَ الْمَرْئِيَاتِ إِلَى الْعَيْنِ. Kemudian, cahaya itu, ثُمَّ دَلَّهَا ذَلِكَ النُّورِ. Kemudian cahaya itu mengajak hati untuk mendekati cahaya yang lain. Huwa a'dhamu minhu wa ajal, yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih agung, yang jauh lebih mulia, lebih agung, yaitu cahaya sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung. Alladhi yadmahillu fihi kullu nurin siwa, di mana cahaya-cahaya yang lain itu menjadi redup disebabkan karena saking terangnya cahaya ini. Karena begini ya, ketika ada sesuatu yang lebih terang, maka apa yang terang bagi kita jadi kelihatan tidak terang. Anda kalau lihat HP dalam suasana gelap, lalu lampu dinyalakan, HP yang tadinya terang benderang bagi mata kita, begitu lampu dinyalakan, ini sudah menjadi seperti redup. fasyahadathu bibasail iman. Maka hati bisa menyaksikan, hati bisa menyaksikan sifat-sifat yang mulia itu dengan basairul iman, dengan pandangan iman. Musyahadatan nisbatuhi alal qalbi nisbatal mar'iyati ilal ain. Hati bisa melihat sebagaimana layaknya mata melihat benda yang bisa dilihat. Mata kita bisa melihat benda ini. Bisa melihat benda ini. Hati juga bisa melihat dengan basairul iman. Wadhalika li istila'il yakin alaiha. Dan itu disebabkan karena keyakinan yang mencapai puncak. Wankishafi haqa'ikil imanilaha. Dan hakikat iman yang tersingkap, yang terbuka. Hatta ka'annaha tanduru ila arshir rahmani tabaraka wa ta'ala barizan. Sampai seolah-olah dia melihat arshir rahman tabaraka wa ta'ala itu nampak. Wa ila istiwa'ihi alaih. Dan dia melihat, seolah-olah dia melihat Allah beristiwa di atasnya. Kama akhbara bihi subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Wa yudabbiru amral mamalik. Dia yang mengatur seluruh urusan kerajaan. Dia yang memerintah, dia yang melarang, dia yang menciptakan, memberi rizki, mematikan, menghidupkan, dia yang memutuskan. Wa yunaffidh, dan dia yang melaksanakan. Wa yu'izzu wa yudhil, dia yang mengagungkan, yang memuliakan, dan yang menghinakan. Wa yuqallibul laila wan nahar, dia yang mengatur siang dan malam. Wa yudawilul ayyama bainan nas, dan dia yang mengatur hari di antara manusia. Al yauma nudawiluha bainan nas. Mengatur gimana? Kadang ada orang sedang bernasib baik, lalu dia nanti muter nasibnya agak kurang baik, yang satunya yang dulu kurang baik sekarang jadi baik. Mutar terus, itulah kehidupan. Wa yuqallibud duwal fa yadhhabu bi dawlatin wa ya'ti bi ukhra. Dan Allah yang mengatur segala negara. Negara ini diatur oleh Allah. Ada negara yang hilang kemudian datang negara yang baru. Dan itu umum. Dulu ketika Turki Utsmani itu jaya, ya, menjadi negara yang sangat kuat. Sekarang sudah hilang. Ya. Dan berganti menjadi negara kecil-kecil. Dulu di Indonesia ada negara yang sangat kuat, Majapahit. Dan ibu kotanya ada di Mojokerto. Ya. Tapi sekarang itu hilang. Ibu kota itu hilang, negara itu hilang. Dan berganti negara yang baru. Maka mudah bagi Allah, sebagaimana Allah bisa menghilangkan manusia, Allah juga bisa menghilangkan negara dan berganti dengan negara yang lain. Sebagaimana dulu ada negara Sabak, lalu berganti, akhirnya dia ketika kena banjir, sehingga negara itu berubah jadi mengalami paceklik, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Yang dimaksud Ibnu Qayyim di sini adalah bahwa orang ketika dia sudah beriman, maka iman itu akan mengarahkan dia untuk menyaksikan cahaya yang lebih besar, yaitu nurus sifatil ulia, cahaya sifat yang mulia, maksudnya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan menggiring orang mukmin ini untuk semakin beriman kepada Allah dengan memahami sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Sehingga seolah-olah dia sangat dekat dengan Allah. Dia menyaksikan perbuatan Allah dengan hatinya. Sebagaimana mata bisa melihat benda. Setiap kali dia melihat sesuatu yang luar biasa, yang teringat Allah. Dia melihat sesuatu Allah yang teringat. Ada kejadian apapun, selalu yang terbayang dalam hatinya adalah Allah. Dia yang menciptakan, dia yang memberi rizki, dia yang mengatur alam, dia yang mengatur seluruh kerajaan, menciptakan, mematikan, menghidupkan, dia yang memutuskan perkara, dan seterusnya. Saat orang ini dapat musibah atau mengalami situasi apapun, yang teringat adalah Allah. Apalagi ketika dia sedang beribadah kepada Allah, maka dia seolah-olah menyaksikan kesempurnaan sifat Allah dalam ibadahnya. Dan itulah makna ihsan, tingkatan yang pertama. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tafsir sebagian ulama maknanya adalah seolah-olah engkau melihat sifat-sifat Allah yang sempurna ada dalam setiap gerakan ibadah yang kau lakukan. Sehingga saat orang ini sholat, muncul pengagungan kepada Allah yang luar biasa. Allah memperhatikan aku. Allah mendengarkan ucapanku. Allah tahu hatiku. Allah melihat gerakan isi hatiku, kemana hatiku itu mikir. Dan Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang besar jika aku serius dalam hal ini. Dan Allah akan menghisapku jika aku tidak serius ketika melaksanakannya. Itulah yang dimaksud musyahadatus sifah. Sehingga makna firman Allah Subhanahu atau makna sabda Nabi SAW, Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Maknanya adalah musyahadatu syifa. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, maksudnya adalah melihat sifat. Maksudnya melihat sifat Allah. Dan ada yang mengatakan ini hanyalah pengandaian. Karena di situ Nabi SAW mengatakan seolah-olah. Seolah-olah kau melihat Allah. Jadi sifatnya pengandaian. Baik, kembali ke sini. Warrusulu minal malaikah, sementara para rasul di kalangan malaikat alaihimussalatu wassalam, baina sa'idin ilaihi bil amri wa nazilin min indihi bihi wa awamiruhu wa marasimuhu muta'akibatun ala ta'aqubil aqwat ala ta'aqubil awqat. Sementara para rasul di kalangan para malaikat naik turun menuju Allah dengan membawa ketetapan Allah, urusan Allah Ta'ala. Dia turun dengan membawa ketetapan Allah. Dia naik untuk melaporkan apa yang ada dalam kejadian yang ada di bumi ini, yang dia jumpai. Sebagaimana yang disebutkan di surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Lahu mu'akkibat. Allah memiliki malaikat mu'akkibat. Di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah berfirman, lahu mu'akkibatun min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat mu'akibat yang berjaga dari arah depan dan dari arah belakang manusia. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaga sesuai dengan perintah Allah. Siapakah malaikat mu'akibat ini? Dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan, kama ja'a fis sahih, disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Bukhari. Enggak bisa dibesarin ya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat siang dan malaikat malam yang silih berganti menjaga kalian. Wa yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri. dan mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Malaikat siang berjaga dari mulai subuh sampai asar. Malaikat malam berjaga dari mulai asar sampai subuh. Mereka berkumpul di waktu subuh dan di waktu asar. Sehingga saat malaikat siang selesai jaga di waktu asar tadi, dia naik menuju Allah digantikan dengan malaikat malam yang jaga. Fayas'udu ilaihi alladhina batu fikum. Lalu malaikat yang berjaga di malam hari di waktu subuh dia naik. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bikum. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat ini, meskipun Allah lebih tahu tentang kondisi kalian, wahai para manusia, apa yang Allah tanyakan? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi terakhir ketika kalian meninggalkan hambaku? Fayaqulun, maka malaikat itu menjawab, atainahum wahum yusallun. Aku datangi mereka dalam kondisi mereka sholat. Wataraknahum wahum yusallun. Dan aku tinggalkan mereka dalam kondisi mereka sholat. Masya Allah. Jawaban yang luar biasa indah. Apabila sang hamba itu sedang sholat, di saat datang waktu subuh dan waktu asar. Dan dalam hadis yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma'akum man la yufariqukum illa indal khala wa indal jima. Sesungguhnya bersama kalian ada makhluk yang tidak pernah memisahkan diri dari kalian, kecuali indal khala wa indal jima, kecuali ketika kalian berada di toilet buang air dan ketika hubungan badan. Fastahyuhum wa akrimuhum. Karena itu seharusnya kalian merasa malu di hadapan mereka dan bersikaplah sopan kepada mereka, yaitu para malaikat. Dari situlah kenapa malaikat itu disebut sebagai mu'akibat dalam ayat lahu mu'akibatun min baini yadayhi min khalfih, disebut sebagai malaikat mu'akibat li'annahu yata'aqabu, karena mereka itu bergantian menjaga manusia. Wa awamiruhu wa marasimuhu muta'aqibatun 'ala ta'aqubil awqat. Dan urusan Allah Ta'ala, ketetapan Allah itu silih berganti sesuai dengan silih bergantinya waktu. Setiap detik terjadilah silih berganti sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nafidatun bihasabi iradatihi wa masyiati. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Fama sya'a kana wa kama sya'a fil waqti alladhi sya'a. Apapun yang dia kehendaki, kana, maka akan terjadi. Kama sya'a, sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Apa yang dia kehendaki, pasti terjadi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Fil waqti alladhi yasha', di waktu sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Alal wajhi alladhi yasha', dengan kondisi sebagaimana yang dia kehendaki. Min ghairi ziyadah wala nuqsan, enggak bertambah dan tidak berkurang. Tidak kecepatan dan tidak tertunda. Ketetapannya, kuasanya selalu berlaku di langit dan di bumi dan di seluruh ujung langit dan bumi, di seluruh penjuru langit dan bumi. Wa fil ardi, di permukaan bumi, wa ma 'alaiha, yang ada di permukaannya maupun di bawahnya, di lautan, di udara, di semua bagian alam, wa dzarratihi, dan seluruh isinya. Yuqallibuha wa yusarrifuha, Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah menghitung semuanya sehingga enggak ada yang terluput. Wa wasi'a kullu syai'in, rahmatan wa hikmah. Wa wasi'a kulla syai'in rahmatan wa hikmah, dan segala sesuatu terliputi dengan rahmat dan hikmah Allah Ta'ala. Wa wasi'a sam'uhu al-aswat, pendengarannya mencakup semua suara. Pendengarannya meliputi semua suara. Fala takhtalifu alaihi wala tashtabihu alaihi. Dan suara itu tidak saling bertabrakan, tidak saling berbenturan. Kita saja ya. Kanan ngajak bicara, kiri ngajak bicara, barengan. Tidak bisa kita. Apa sih? Sebentar. Kamu nanti dulu. Kamu dan manusia. Betapa lemahnya dia. Baru diajak dua orang bicara, dia tidak bisa. Untuk fokus. Mendengarkan keduanya, memahami keduanya dalam waktu yang sama. Baik. Namun Allah subhanahu wa ta'ala. Sejagat manusia berdoa kepadanya. Dengan redaksi yang berbeda, bahasa yang berbeda, permintaan yang berbeda, di waktu yang sama bisa jadi, tapi tempatnya berbeda-beda, ada yang di ujung Indonesia, ada yang di ujung Saudi Arabia, ada yang di ujung benua-benua yang lain. Mereka semuanya berdoa. La takhtalifu alaihi wa la tashtabihu alaihi. Enggak bingung ketika Allah menangkap semua doa itu. Bal yasma'u dodi jajaha. Bal yasma'u dodi jaha. Bikhtilafi lugatiha. Ala tafannuni hajatiha. Allah dengarkan semua keluhan itu. Dengan aneka bahasa yang berbeda. Dan kebutuhan yang berbeda-beda. Masya Allah. Fala yashghalhu sam'un an sam'in. Allah mendengar A, tidak kemudian membuat terabaikan suara B. Fala yashghalhu sam'un an sam'in. Ketika Allah mendengar suara A, tidak terabaikan suara B. Mendengar B, tidak terabaikan suara C, tidak terabaikan suara D. Wala tughlituhu kathratul masail. Dan enggak salah ketika ada banyak yang meminta. Warung saking banyaknya pesanan, pesan sampai dicandal-candal gitu ya. Itu kadang salah. Loh, saya tadi pesennya enggak pedes kok ini dikasih pedes. Saya pesennya tadi enggak pakai kuah kok ini dikasih kuah. Saya tadi pesennya apa misalnya? Saya pesennya gorengan kok ini dikasih ayam. Padahal dia baru melayani berapa. Dan itu pun pelayannya banyak. Wala yatabarramu biilhahil mulihin dzawil hajat. Dan Allah tidak pernah merasa bosan dengan al-mulihin yang ilhah. Dengan orang-orang yang merengek-rengek di hadapannya yang dia menyampaikan kebutuhannya. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rahmat Allah dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa ahata basuruhu bi jami'il mar'iyat. Penglihatannya meliputi segala yang terlihat. Al-mar'iyat. Segala objek yang dilihat. Dia melihat dabiban namlah. Dia melihat telapak kaki semut. As-sauda yang berwarna hitam. Al-sakhratis samma di atas permukaan batu yang gelap. Fil-lailatiz zulma di malam yang penuh dengan gelap. Jejak kaki semut. Hitam, semut hitam, kalau semutnya merah, di atas batu hitam, kontras. Semut hitam, di atas batu hitam, di kegelapan malam, jejak kakinya kelihatan. Bukan kaki semutnya, jejak kakinya. Fal ghaibu indahu syahada. Sesuatu yang gaib bagi Allah adalah nampak. Wasiru indahu alaniya. Sesuatu yang rahasia bagi Allah adalah terang-terangan. Ya'lamu sirra wa akhfa minas sir. Dia mengetahui sesuatu yang rahasia bahkan yang paling rahasia. Fasirru man tawa alaihi domirul abdi. Rahasia itu, asir adalah apa yang terkandung dalam jiwa seorang hamba, domirul abdi. Wa khatarun biqalbihi, lintasan hatinya. Walam tataharrak bihi syafatahu wa akhfa minhu ma lam yakhtur biqalbihi ba'du. Dan yang belum digerakkan dengan lisannya, wa akhfa minhu, dan yang disembunyikan dalam hatinya, ma lam yakhtur biqalbihi ba'du, yang dia sebelumnya tidak terlintas dalam hatinya. Kita kadang batin, sebelum ngomong kita batin dulu. Sehingga lisan belum menggerakkan kalimat itu, belum mengucapkan kalimat, belum mengeluarkan kalimat itu, dan Allah tahu. Faya'lamu annahu sayakhturuhu biqalbi, dan Allah tahu. Sampai yang belum terlintas Allah tahu, dan nanti akan terlintas ini dalam hatinya. Kada wa kada fi waqti kada wa kada, akan terlintas dalam hati seorang hamba hal seperti ini. Masya Allah. Wa hadha akhfa minas sir. Lintasan batin itu kan paling rahasia pada diri seorang hamba. Sudah? Nanti kau akan memiliki lintasan batin apa, Allah sudah tahu sekarang. Sekarang mungkin kita belum terlintas sesuatu. Kemudian nanti terlintas sesuatu. Nanti kau terlintas batin apa, Allah tahu sekarang. Fi waqti kadza wa kadza, di waktu ini nanti akan terlintas itu. Walahul khalqu wal amru, walahul mulku walahul hamd, walahud dunya wal akhirah. Hanya miliknya segala penciptaan dan urusan. Dia yang memiliki kerajaan, segala puji, dunia dan akhirat miliknya. Walahu ni'mat, walahu al-fadl, walahu thana'ul hasan. Dan hanya miliknya segala kenikmatan, karunia, dan pujian-pujian yang baik. Walahu al-mulku kulluh. Dan hanya miliknya segala kerajaan. Walahu al-hamdu kulluh. Dan hanya miliknya segala pujian. Biyadi al-khairu kulluh. Hanya di tangannya segala kebaikan. Ilaihi yarji'ul amru kulluh. Seluruh urusan kembali kepadanya. Syamulat kudratuhu kulla syai'in. Kuasanya mencakup segala sesuatu. Wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wasa'at ni'matuhu ila kulli hayyin. Dan nikmatnya meluas sehingga menggapai semua yang hidup. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi memintanya, dan setiap hari dia selalu punya urusan. Enggak ada istilah Allah nganggur. Masya Allah. Dia yang mengampuni dosa, yang melapangkan kebingungan, wayakshifu karba, yang menyingkap kesulitan, yang menutupi kekurangan, yang mencukupi yang fakir, mengajari orang yang jahil, memberi petunjuk orang yang sesat, memberi arahan kepada orang yang bingung, menolong orang yang dalam kondisi lahafan, dalam kondisi membutuhkan, wayafuku aniya, wayushbi'u ja'ia. Dia yang menyembuhkan orang yang mengalami kesulitan, memberi kenyang orang yang kelaparan, memberi pakaian orang yang telanjang, menyembuhkan orang yang sakit, menyelamatkan orang yang dapat ujian, menerima orang yang bertaubat, memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik, menolong orang yang dizalimi, wayaksimu jabbaran, dan dia menghukum orang yang sombong, wayuqilu athratan, wayasturu auratan, wayu'minu raw'atan, wayarfa'u aqwaman, wayadau akharin. Dia yang mengampuni dosa, yuqilu athrah, menutupi aurat, cacat yang ada pada diri kita, memberi rasa aman dari rasa takut, mengangkat sebagian kaum, dan merendahkan sebagian yang lain. dia tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. Dia yang meletakkan keadilan, yaqdul qista wa yarfa'uh, dan yang mengangkatnya, yurfa'u ilaihi, dilaporkan kepadanya amal di waktu malam sebelum amal datang amal siang, dan amal siang sebelum datang amal malam. Hijabuhun nur, hijabnya Allah adalah cahaya. Lau kasyafahu, andekan hijab itu dibuka, la ahraqat subuhatu wajhihi, tentu subuhatu wajhihi, pancaran wajahnya akan membakar, mentaha ilaihi basoruhu min khalqi, akan membakar makhluknya sejauh pandangan matanya. Masya Allah, akan membakar makhluknya sejauh pandangannya. Yaminuhu mala'a la taghiduhu la taghiduha nafaqah. Tangan kanan Allah penuh dengan rahmat dan tidak berkurang dengan Allah banyak memberi dengan infak yang Allah berikan. Allah banyak memberi, rahmat itu tidak berkurang, karunia itu tidak berkurang. Pemurah di waktu siang dan malam. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalqil mundu khalaqal khalqa fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Coba bayangkan, Allah selalu memberi sejak Allah menciptakan makhluk pertama sampai saat ini, dan akan terus seperti itu. Apa yang ada di tangan Allah tidak pernah berkurang. Subhanahu wa ta'ala, innahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Sebentar Ustaz, banyak sekali. Oke. Ya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Setiap tahun di tempat saya, setiap Ramadan, diadakan tadarusan online. Manakah yang lebih afdol, ikut tadarusan atau baca Al-Quran sendiri, Ustaz? Dan apa hukumnya tadarusan tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Manakah yang lebih afdol, ikut tadarusan ataukah membaca Al-Quran sendiri? Tergantung orangnya. Bagi Anda yang sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran sendiri, sehingga bisa target untuk khatam Quran lebih banyak ketika di bulan Ramadan, silahkan membaca Al-Quran sendiri. Agar kita bisa baca Al-Quran lebih banyak. Tapi bagi sebagian orang yang dia belum terbiasa membaca Al-Quran, dan kalau baca Quran masih banyak salahnya, dan di samping itu dia juga suka merasa kecapean ketika membaca Quran, maka bisa jadi tadarus lebih afdol agar ada kawan-kawan yang menyertainya. Sehingga melihat kondisi orang tersebut. Ada sebagian orang ketika dia membaca kan sambil mengeja ya, pelan-pelan seperti mengeja. Dan dia ketika membaca seperti itu rasanya cepat capek. Ketika ada kawan-kawannya yang lain, dia lebih termotivasi. Maka lebih bagus kalau dia tadarus. Dan tadarus seperti ini dalam arti satu membaca yang lain menyimak, gantian ya. Sebagaimana kebiasaan kaum muslimin, hal yang bagus, dan Nabi SAW memberikan motivasi, وَيَتَدَارَسُنَهُ بَيْنَهُمْ, dan mereka saling mentadarusi Al-Quran, maksudnya adalah sebagian membaca, menyimak, ada yang menjelaskan. Tapi kalau di bulan Ramadan, membaca dan yang lain menyimak. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Dan beliau menyimaknya. Dan itu hal yang biasa terjadi di masa Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, afwan Ustadz, izin bertanya, jika seseorang melakukan bid'ah ruwahan, amalannya tertolak saja atau tertolak dan berdosa? Jazakallahu khairan. Bahwa kaidah dalam bid'ah, semua perbuatan bid'ah yang statusnya sebagai amalan tertolak, maka tidak hanya sebatas tertolak, namun tertolak dan sekaligus berbuat dosa. Dan sekaligus berbuat dosa. Sehingga pengingkaran para ulama terhadap amalan bid'ah, karena ini adalah amalan yang bisa mendatangkan dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau mendapatkan laporan, di masjid sana itu, di masjid A, ada beberapa orang yang berkumpul, sambil membawa kerikil, lalu salah satu memimpin dikir, yang lain mengikuti komando. Sabbihullah. Ayo kita bertasbih, baca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Sambil memindahkan kerikil. Subhanallah, subhanallah. Jika kerikil ini sudah habis, berarti sudah mencapai angka tertentu. Ya. Anggaplah misalnya 100. 100 kerikil dipindai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian ganti lagi. Ya. Kabbirullah. Ayo kita baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil memindahkan kerikil. Dan itu sekelompok orang. Ada beberapa orang. Datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu beliau mengatakan, ya ummat Muhammadin, ma asra'a halakatikum. Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian ini jadi menyimpang. Wa ashabun Nabi SAW mutawafirun. Sementara para sahabat Nabi SAW masih banyak jumlahnya berkeliaran di mana-mana. Artinya kalian itu hidupnya dekat banget dengan hidupnya Rasulullah SAW. Kok kalian sudah melakukan tindakan semacam ini? Kalau bukan maksiat, ngapain diingkari? Ibnu Mas'ud mengingkari. Jadi, kalau sebatas ditolak, itu hal yang lebih ringan ya. Tapi ketika ditolak, plus itu bernilai maksiat, jadi ada tambahan keburukan. Yang terjadi yang mana? Ditolak plus maksiat. Maka para sahabat mengingkari tindakan-tindakan semacam ini. Karena ini tidak sebatas ditolak semata. Tapi ada nilai negatifnya. Yaitu mendatangkan perbuatan dosa. Makanya pelaku bid'ah itu diminta untuk tobat. Sebab dia melakukan kesalahan. Bukan sebatas amalnya ditolak. Wallahu a'lam. Sudah habis? Oh, afwan Ustaz. Apakah saya salah menjawab pertanyaan teman yang menyapa saya apa kabar di dalam suasana majelis yang saya jawab alhamdulillah sehat barokahnya Al-Quran karena teman saya menimpalinya dengan kalimat yang membuat seperti ingin berdebat. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Beliau ditanya apa kabar? Jawabannya alhamdulillah sehat, barokahnya Al-Quran. Tayyib, kalimat ini apakah diperbolehkan? Memang kami tidak menjumpai ya, adanya jawaban seperti ini ketika ditanya kabar dari para pendahulu kita, dari para salaf kita. Mungkin kalau Anda punya referensi, ada ulama di masa silam yang menjawab demikian, silahkan nanti bisa disampaikan. Tapi kalimat bagaimana kabar ini kan min babil adah, bagian dari budaya. Sehingga pada asalnya dikembalikan kepada budaya. Apa kabar? Anda mau jawab pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa yang lain. Alhamdulillah, saya sehat, ya, damang, dan seterusnya. Dengan bahasa-bahasa apapun, pada asalnya diperbolehkan. Nah, bagian akhir ada kalimat dengan keberkahan Al-Quran. Keberkahan Al-Quran, jika yang dimaksud adalah keberkahan dari amal kita membaca Quran, insya Allah tidak masalah. Karena amal soleh memang mendatangkan keberkahan. Dan jika yang dimaksud Al-Quran di situ adalah kalamullah, ini bagian dari keberkahan kalam Allah. Berarti dia menisbahkan keberkahan itu kepada salah satu sifat Allah. Dan insya Allah ini juga tidak masalah. Karena kalamullah, firman Allah termasuk berkah bagi para hamba. Sehingga dengan kalamullah, hamba itu bisa mendapatkan pahala, hamba bisa mendapatkan pelindungan darinya. Makanya kita diminta setiap pagi dan sore kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apapun yang Dia ciptakan. Wallahu alam, yang saya pahami kalau dari teks ini, jika kita bedah teksnya, insyaallah enggak masalah, terlepas apakah di situ ada pendahulunya ataukah tidak, memberikan jawaban ketika ditanya apa kabar. Wallahu a'lam. Ya. Semoga Ustadz, tim, keluarga, dan seluruh kaum muslimin selalu diberi lindungan dan kesehatan oleh Allah. Amin walakum imithlim. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita ketika ada para asatizah kita dituduh sebagai penceramah radikal Ustadz? Kadang hati ini kesal. Minta nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Dulu Rasulullah SAW lebih parah dari itu. Saya kira di zaman sekarang tidak ada ustadz yang dituduh gila. Wah, jangan ikuti ustadz fulan tuh, gendeng orangnya. Kayaknya tidak ada ya. Belum pernah saya mendengar ada orang yang mengatakan ustadz fulan gila. Ustadz fulan itu dukun. Ustadz fulan itu tukang syair. Wah, itu isinya cuma ngomong ngawur. Kayaknya tidak ada. Ngomong ngawur mungkin ada ya. Dukun, tukang syair, belum pernah kita saksikan. Orang musyrikin disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei orang yang kau dapat wahyu, kau ini gila. Wahai orang yang dapat wahyu, kau ini gila. Jadi di depannya dipanggil orang yang dapat wahyu. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr. Wahai orang yang mendapatkan wahyu, innaka lamajnun. Kau gila. Ada enggak ustadz yang disebut seperti itu di Indonesia? Enggak ada ya. Saya kira enggak ada. Ya, ada memang kalimat-kalimat umpatan yang kasar, keras ya. Orang Jawa Timur kalau menyampaikan umpatan, wah masya Allah, ngalai Jawa yang lain. Dia menyampaikan kalimat umpatan. Ustaz fulan, saya enggak bisa nirukan ya. Saya enggak bisa nirukan. Meskipun saya asli Jawa Timur. Dia menyampaikan kalimat umpatan kepada ustaz tertentu. Ya. Tapi ada yang lebih hebat umpatan itu di masa silam. Orang-orang jahiliyah menyebut Nabi SAW gila, tukang sihir. Kemudian dukun, ya, penyair, dan seterusnya. Apa yang bisa Anda bayangkan, sahabat yang begitu cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka akan emosi. Pada waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi ghanimah, salah satu bibitnya Khawarij, Dzul Huwaisirah, dia berjenggot, insya Allah, botak kepalanya, menampakkan seorang ahli ibadah. Protes di hadapan banyak orang. Adil ya Muhammad. Saya adil ya Muhammad. Bagi kok enggak adil. Di hadapan banyak orang. Nabi SAW marah. Lalu beliau mengatakan, "Faman ladzi ya'dil illam adil." Kalau saya enggak bisa adil, terus siapa di antara manusia ini yang bisa adil? Padahal ini orang ini muslim. Orang ini dia bersama rombongan Rasulullah SAW. Dan di rombongan perang itu, di rombongan pasukan. selesai peperangan, beliau bagi ghanimah, dikritik kayak gitu di depan umum. Akhirnya Umar menyampaikan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Karena ingin membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ummu Jamil, siapa Ummu Jamil? Istrinya Abu Lahab. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Abu Lahab, dia suka membawa kayu bakar. Kenapa? Saya ngobong-ngobong kebencian masyarakat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bikin panas, suasana panas di masyarakat kepada Nabi Muhammad SAW, Ummu Jamil ini, hammalatul hatab, dia membawa kayu bakar. Kadang kan, kita kadang gak salah, terus dituduh orang, terus dipanas-panasi, sehingga orang makin benci sama kita. Padahal aslinya orang itu gak ada masalah dengan kita. Itu umum di masyarakat. Ummu Jamil itu, sengobong-ngobong yang bikin panas suasana di kota Mekah antara penduduk Mekah dengan Rasulullah SAW. Dan dia sangat suka menghina Nabi Muhammad SAW. Sampai menyebut Muzammam, Muzammam. Padahal nama beliau Muhammad. Muzammam ini, afwan ya kalau saya pakai bahasa Jawa, bajingan. Mana Muzammam, mana si bajingan ini? Itu bahasa Arabnya Muzamman. Dia memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Muzamman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Undur kaifa yusarrifullahu syatmahu alayya." Coba perhatikan bagaimana Allah mengalihkan celaan mereka. Allah mengalihkan celaan mereka. "Kana yashtumu Muzammaman wa yasubbu Muzammaman." Yang mereka cela itu Muzammam. Dasar Muzammam. Celaka itu Muzammam. Telaknat Muzammam. Kalimat yang keluar dari orang-orang musyrikin itu celaannya diarahkan kepada nama Muzammam. Wa ana Muhammadun. Nama saya itu Muhammad, bukan Muzammam. Nama saya Muhammad, bukan Muzammam. Maka kalau ada orang yang mengatakan, dasar Wahabi. Nama saya itu Aminur Bais, bukan Wahabi. Mereka mencela Wahabi, tapi nama saya bukan Wahabi, saya Aminur Bais. Dasar Wahabi, nama beliau Firanda, bukan Wahabi. Kaifa yusarrifullah, bagaimana Allah mengalihkan celaan itu. Yang dicela itu A dengan nama A, padahal nama beliau itu B. Nabi SAW pernah menyampaikan demikian. Masya Allah. Ya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, wa huwa ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka Anda emosi sah-sah saja, ya. Tapi kalau belum waktunya untuk memberikan bantahan, untuk sementara ditahan. Sehingga kita bersabar, ya. Karena mereka tidak paham, mereka tidak tahu, dan semoga dengan seperti ini, Allah akan berikan hidayah kepada mereka. Wallahu a'lam. Afan ini Ustaz, ada pertanyaan tentang hukum tentang muamalat. Apakah boleh saya bacakan? Tafadhali. Ya, sepertinya beliau sudah desperate. Ya, bagaimana hukumnya bermain koin Mira dan THG di dalam aplikasi Binance? Saya nggak tahu ini Binance atau Finance maksudnya, mungkin Binance dan GetID. Apakah termasuk cryptocurrency, Pak Ustadz? Ya. Saya menjual apa? Saat itu juga langsung. Hah? GetID. GetID. Ya. Jadi apa? ada penjelasan skemanya nggak? Ini dia bilang, saya menjual saat itu juga langsung dan untungnya hanya mengambil dari selisih harga, Pak Ustadz, tidak menunggu harga naik dulu. Namun dengan cara membeli di tempat yang murah, saya jual ke tempat yang mahal. Mohon bantuannya Ustadz, karena saya bingung harus bertanya kemana lagi. Apabila memang tidak dibolehkan, saya tidak melanjutkan lagi. Mohon maaf Pak Ustadz, tidak diberikan skemanya Ustadz. Baik, Anda beli dari tempat yang murah, lalu dapat sekian koin, kemudian jual ke tempat yang lain yang lebih mahal, lalu dapat margin. terus seperti itu. Dan kalau orang punya kondisi yang sama seperti itu, semua yang beli nanti bisa dipindahkan ke tempat yang lain dapat margin terus seperti itu. Terus marginnya ini dari mana? Jadi yang saya pahami begini ya. Pertama, uang itu tidak boleh dijadikan sebagai objek perdagangan. Ada dua keterangan ulama yang menyebutkan ini. Yang pertama Ibnu Qayyim dan yang kedua Al-Ghazali. Mereka menegaskan, seperti Ibnu Qayyim menegaskan, bahwa uang tidak boleh dijadikan sebagai objek dagangan. Sehingga tidak boleh memperdagangkan uang. Uang itu boleh dijadikan modal dagangan yang nanti diwujudkan dalam bentuk barang atau jasa. Lalu jasa itu diperdagangkan. Sehingga yang diperdagangkan adalah objek barang atau jasa. Tapi tidak boleh dijadikan sebagai objek dagangan uangnya. Boleh jadikan modal dagangan, tapi tidak boleh jadi objek dagangan. Beda ya. Kalau dijadikan objek dagangan, berarti jual belinya itu uang. Uang yang diperjualbelikan. Kemudian Al-Ghazali menyebut bahwasanya praktek jual beli uang itu menyalahi fungsi pertama uang diciptakan. Yang fungsinya adalah sebagai alat tukar untuk media dan bukan tujuan utama. Maka siapa yang menyalahi fungsi ini berarti dia telah berbuat dolim. Itu pendekatannya Al-Ghazali. Kalau pendekatannya Ibnu Qayyim, maka akan datang min fasadin mallahu bihi alim. Akan ada potensi kerusakan, hanya Allah yang tahu. Dan itu adalah potensi kerusakan dalam bentuk economic bubble. Gelembung ekonomi di mana uang itu sirkulasinya jadi sangat dominan. Sementara tidak diimbangi dengan keberadaan barang. Dan itu menyebabkan nilai uang jadi semakin turun nilainya. Nah kalau uang semakin turun nilainya, inflasi nggak bisa dihentikan. Inflasi terus. Disebabkan karena gelembung ekonomi tadi, inflasi itu nggak bisa berhenti. Inflasi terus. Kenapa? Nilai uangnya dibuat turun terus. Disebabkan karena orang bermain uang tadi. Duit. Keluar uang, balik uang, keluar uang, balik uang. Nanti kadang ada kelebihan, kadang rugi, kadang lebih, kadang rugi. Jadinya gak karuan. Makanya uang jangan dijadikan sebagai objek dagangan. Dan saya kira praktek di GetID dan seterusnya ini, meskipun kita belum melihat secara detail seperti apa transaksinya, namun dari data yang Anda sampaikan, jika yang terjadi adalah menjadikan uang itu sebagai objek dagangan, sebaiknya Anda tinggalkan. Dilarang oleh para ulama, Anda store senilai, anggaplah misalnya 1 juta, kemudian nanti Anda mendapatkan 1,1 juta, untung 100 ribu. 100 ribu duitnya siapa? Uang kamu nggak jualan barang. 100 ribu ini duitnya siapa? Anda tidak jualan barang. Sehingga seperti ini, ya, mirip seperti menukarkan uang dengan uang tapi dapat lebih banyak. Dan itu masuk dalam kategori riba fadl. Wallahu a'lam. Mungkin yang terakhir ya Ustaz. Saya mempunyai usaha repacking snack yang saya beri merek sendiri. Snack tersebut saya beli dari produsen. Saya sudah minta izin secara lisan lewat WA dan diizinkan oleh pihak produsen untuk menggunakan merek saya pada produk mereka untuk di-repacking. Masalahnya, untuk minta izin dari Dinas Kesehatan, diperlukan surat rekomendasi dari produsen dan fotokopi surat PIRT dari produsen. Untuk dua hal ini, kebanyakan pihak produsen enggan atau sulit untuk memberikannya. Bagaimana solusinya Ustadz? Apakah boleh saya tetap berjualan tanpa PIRT? Sedangkan PIRT adalah syarat untuk repacking dari Dinas Kesehatan. Jazakumullah khairan. Baik, kalau kita berbicara tentang masalah syarat halal haram jual beli, bukan syarat jual beli, orang itu harus mendapatkan legalitas dari pemerintah. Ada banyak sekali produk yang dijual di pasar tanpa PIRT, ketuk, cilok, cenil, pukis yang ada di pinggir-pinggir jalan itu tanpa PIRT semua. Termasuk juga enggak ada label MUI-nya, ya. Jual beli ayam pinggir jalan itu banyak sekali. Tanpa label MUI. Jualan tahu, gorengan dan seterusnya. Apa hukumnya beli makanan seperti ini diperbolehkan? Cuman ketika Anda jualan itu secara online kemudian diedarkan keluar, mungkin kedepannya akan berurusan dengan hukum jika tidak ada PIRT, tidak ada izin dari Dinas Kesehatan. Ya mungkin bagian itu yang perlu untuk dipertimbangkan dari sekarang. Demikian pula buku itu tidak disyaratkan harus ada ISBN. Ada banyak sekali buku yang dia tanpa, yang tidak didaftarkan dalam katalog pustaka nasional, tidak ada ISBN-nya. Karena memang bukan bagian dari syarat. Karena itu wallahu alam yang saya pahami, apabila Anda merasa bahwasanya proses ini rumit, mungkin nanti sambil berjalan Anda bisa ngurusi itu dan dengan minta izin kepada produsen agar bisa tercantum PIRT di situ. Bisa enggak misalnya produsen, kalau produsen sudah punya PIRT dicantumkan di situ, diproduksi oleh. Karena Anda cuma mencantumkan dikemas. Dikemas oleh, diproduksi oleh. Nah, PIRT-nya PIRT produksi. Anda cantumkan PIRT dia pinjem, tapi ditulisi di situ diproduksi oleh misalnya CV XXX, dikemas oleh CVYYY. PIRT-nya PIRT produksi. Insya Allah kalau dia mengizinkan, semoga ada masalah. Demikian wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.